Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, fa insyaallah ta'ala nu'id. Kita akan kembali ila darsina, pada pelajaran kita, kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yang kita ambil dari kitab Al-Jami', kitab yang membahas seputar adab-adab di dalam Islam. Dan sebagaimana antum ketahui semua bahwasanya adab merupakan perkara yang sangat asasi, yang sangat dasar, yang harus dan wajib diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memiliki adab yang sangat bagus. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul sungguh berada di atas akhlak yang azim, yang mulia. Demikian juga disebutkan dalam hadis sabda alaihi salatu wassalam, inna mabu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlakun ma'allah wa akhlakun ma'annas. Akhlak kita bersama Allah, akhlak kita bersama manusia. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita ambil hadis pertama dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-Yamani As-Sun'ani. Jadi beliau lebih dikenal dengan namanya As-Sun'ani, dari kota Son'a, ibu kota Yaman. Nama beliau Muhammad bin Ismail. Son'ani adalah nisbah kepada negeri beliau, dan Son'a ini ibu kota Yaman. Beliau salah satu di antara ulama'nya ahli Yaman pada masa beliau. Di antara salah satu karya beliau adalah kitab yang saat ini kita baca, yaitu Subul Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Naam. Secara keumuman kitab ini membahas seputar masalah fikih dan seputarnya. Membahas seputar fikih, nah, kaifiyatul ibadah dan yang berhubungan dengannya. Hadis yang pertama dari Kitabul Jami', yaitu hadis yang menerangkan seputar hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi kita sebagai muslim memiliki hak terhadap saudara kita. Ya, kenapa muslim dikatakan saudara? Naam. Ya, saudara, hal ini di dalam masalah ini yang diinginkan adalah saudara seiman dan seislam. Saudara yang lebih erat dibanding dengan saudara nasab dan juga kerabat. Muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dan bahkan persaudaraan ini lebih kekal sifatnya, lebih abadi sifatnya dibanding hanya sekedar saudara sedarah, tali darah, nasab atau yang semisalnya. Ya, persaudaraan yang dibangun karena Islam itu sangat bermanfaat bagi pemiliknya di dunia wal akhirah, dunia akhirat. Tidak hanya dunia, akhiratnya juga akan kita rasakan. Berbeda dengan persaudaraan yang dibangun karena dunia saja. Ya, yang akan selesai terputus dengan putusnya dunia. Ya. Anda dengan orang tua, mereka adalah sedarah kita. Kita dengan adik kita, mereka juga ada hubungan darah dengan kita di dunia, tetapi di akhirat nanti ba'duhum 'ala ba'din aduwan, sebagian mereka atas yang lainnya menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali persaudaraan yang dibangun karena ketakwaan, persaudaraannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat mengerikan kejadian saat itu, bahwasanya persaudaraan yang dibangun hanya karena masalah-masalah dunia itu enggak bermanfaat, adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sana, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti seorang manusia akan meninggalkan saudaranya. Pada hari kiamat nanti seseorang akan meninggalkan saudaranya. Saudara seapa maksudnya? Ya, sedarah atau saudara yang diikat hanya karena urusan duniawi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan tidak hanya saudaranya, dia pun akan meninggalkan ayah ibunya. Ayah bundanya dia tinggalkan. Kalau kita, semasa hidup kita, mana mungkin kita bisa berpisah dengan kedua orang tua kita. Rasa rindu, ya, rasa kangen dengan mereka, ya, akan, ya, membuat kita untuk senantiasa dekat dengan mereka. Membuat kita senantiasa untuk mengunjungi mereka. Tetapi nanti di hari kiamat, seseorang akan lari meninggalkan mereka. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tidak hanya ayah ibunya, ayah bundanya, istri dan anaknya pun dia tinggal. Karena dahsyatnya hari itu. Ya, persaudaraan. Yang ketika di dunia subhanallah kita akan melihat seorang istri yang sangat mencintai suami, suami yang sangat mencintai istrinya, ibu yang sangat mencintai anaknya, anak yang sangat menyayangi kedua orang tuanya, itu semuanya bubar di hari kiamat. Tidak bermanfaat sama sekali. Nah, wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi. Kemudian masyarakatnya, kabilahnya, marganya yang dulu dia tinggal di situ bersama mereka akan ditinggal lagi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia memiliki urusan masing-masing yang urusan itu mencukupi dirinya daripada mengurusi orang-orang tadi. Naam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah kabarkan tentang keadaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang suka bermaksiat di dunia ini. Maka jangan bangga kalau Anda punya anak dan anaknya maksiat. Ya. Atau punya orang tua tapi orang tuanya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali di dunia ini. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Sungguh orang-orang mujrim nanti di hari kiamat dalam rangka untuk menebus azab yang Allah berikan kepada dia, kalau seandainya boleh dia tebus dengan anaknya, akan dijual anaknya untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita punya orang tua dan dia alul ma'asi. Tega, walaupun di dunia enggak ada yang tega orang tua. Ya, terhadap anaknya, tapi nanti di hari kiamat terputus itu semuanya. Ya. Thumma yungji, kemudian dia selamat. Wa sahibatihi wa akhi, kalau perlu juga digadaikan istrinya. Digadaikan juga saudaranya. Saudara yang apa maksudnya? Yang diikat karena masalah dunia, masalah darah, masalah yang lain. Wa fasilatihi allati tuwi, kalau perlu masyarakatnya, kalau misalkan bisa dia gadaikan untuk menebus adabnya dari Allah, digadaikan sama dia. Thumma yungji, kemudian dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalla, kata Allah, tidak bisa sekali-kali. Tidak bisa seperti itu urusannya. Jadi ya, al-ukhuwah yang bisa memberikan manfaat kepada pribadi muslim khususnya adalah al-ukhuwah allati tubna 'alal iman. Ukhuwah allati tubna 'alal iman, yang dibangun karena sebab iman. Persaudaraan Anda dengan orang lain yang dia adalah seorang muslim itu karena iman, bukan karena yang lain. Nah, persaudaraan di atas iman itu punya hak yang tentunya harus kita jaga, hak tadi yang harus kita tunaikan, hak tadi. Sehingga persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya, tidak hanya sekedar teori, tetapi betul-betul fakta, realita yang bisa dirasakan oleh setiap kita. Maka disebutkan di sini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi, kalau jumpa ucapkan salam kepada siapapun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ucapkan salam kepada mereka, jangan hanya yang kenal saja engkau ucapkan salam, yang tidak kenal engkau tidak ucapi salam, tidak. Budaya tebar salam, menjadi seorang muslim yang ramah, menjadi seorang muslim yang supel dalam bergaul adalah sebuah kebaikan. Sapa, senyum, salam, ya. Ini diantara sifat yang baik, menjadi seorang muslim yang ramah. Muslim yang baik, muslim yang soleh, apa diantara sifatnya? Kalau engkau jumpa dengan saudaramu, ucapkan salam. Nah, ini budayakan menjadi seorang muslim yang baik, yang ramah, ramah tamah, yang sopan. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia memanggilmu maka penuhi panggilannya, penuhi undangannya. Wa idastan sahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat, nasihati. Wa idza atasa fahamidallahu fashammithu, kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah, ucapkan tasmid. Apa tasmid? Ucapanmu yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Kalau sakit, jenguk, tengok. Jangan mentang-mentang dia itu bukan keluarga kita, tidak kita tengok. Jangan mentang-mentang dia itu bukan kenalan kita, ya, walaupun dia tetangga kita, tidak kita tengok-tengok. Nah, jadi kita harus aktif di dalam mendakwahkan wahyu yang mulia ini kepada manusia, merubah gaya hidup kita dengan gaya hidup muslim, dengan aturan Islam. Ya, tidak individualisme, tidak egoisme, ya. Kalau saudara meninggal, maka ikutilah jenazahnya, salatkan dan ikuti jenazahnya. Qala di sini dijelaskan dan kita bacakan penjelasan dari Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Ismail As-Sun'ani rahimahullah. Ucapan fasyamidhu bisini al-muhmalati wasyin al-mu'jamah. Ucapan fasyamidhu terkadang dengan sin yang tidak ada titik, terkadang dengan syin yang bertitik. Naam. Wa idha maridha fa'udhu wa idha mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Lafaz ini kata beliau, jika dia sakit tengoklah dan jika dia mati ikutilah jenazahnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu khamsun, disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, hak Muslim kepada Muslim yang lainnya itu ada lima. Asqata mimma adahu huna wa idastansahaka fansahu. Dijatuhkan satu, yaitu lafaz jika dia minta nasihat maka nasihati. Ini riwayat yang lain. Jadi riwayat yang lain hanya lima, riwayat yang lainnya ada enam. Dan ini diantara keutamaan kita mengikuti bimbingan para ulama di dalam memahami Islam. Jadi Islam itu butuh pemahaman dari para ulama. Terkadang kita dapati satu hadis yang ternyata di sana ada hadis yang lebih sahih. Kita mengikuti sebuah hadis, ternyata hadis ini kurang. Di sana ada hadis yang menyempurnakan. Seperti itu. Dan jalan untuk mencapai seperti itu adalah mengikuti bimbingan para ulama yang sudah jelas keilmuannya. Seperti yang Naam kita saksikan, yang kita baca karya tulisnya, yaitu Muhammad bin Ismail As-Sun'ani atau yang dikenal dengan Imam Sun'ani. Wal hadithu dalilun ala anna hadhihi huququl muslim alal muslim. Hadis ini menunjukkan dan sekaligus sebagai dalil atas hak-hak muslim kepada muslim yang lain. Muslim itu punya hak. Wal muradu bil haqqi ma la yanbaghi tarkuh. Apa yang dimaksud dengan hak? Kamu punya hak sama aku, aku punya hak sama kamu. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan hak di sini adalah sesuatu yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Ya. Tidak sepantasnya, tidak layak untuk ditinggalkan. Wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban. Najban muakkadan syabihan bil wajib alladzi la yanbaghi tarkuh. Di mana mengerjakannya terkadang hukumnya wajib, seperti hak suami kepada istri, wajib. Hak istri kepada suami, wajib. Au manduban, terkadang pada kali yang lain hukumnya mustahab saja, disukai saja. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang hampir menyerupai yang wajib, yang tidak layak untuk ditinggalkan. Ini kata beliau. Wa yakunu isti'maluhu fil ma'nayain min bab isti'malil mushtarik fil fi ma'nayai. Sehingga menggunakan hadis ini pada dua makna, wajib dan mandub, sunnah, adalah masuk pada bab, masuk pada kategori menggunakan dua perkara yang bersama pada maknanya. Fa innal haqqo yasta'milu fi ma'nal wajib. Karena kadang-kadang hak, ya, kalimat hak, hakku, hakmu, ini terkadang dipakai pada makna wajib, kewajibanmu dan kewajibanku. Ini maksudnya. Walaupun terkadang ketika merealisasikan makna hak ini, terkadang sifatnya hanya anjuran yang ditekankan, terkadang sifatnya wajib. Nah, karena hak, kalimat hak ini mencangkup juga sunnah, mencangkup juga wajib, maka apa? Kerjakan. Sehingga akan memenuhi dua makna ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kadza dzakarahu Ibnu al-A'rabi. Seperti ini juga disebutkan oleh ulama yang lain, yaitu Ibnu al-A'rabi. Ibnu al-A'rabi dengan alif lam. Ibnu al-A'rabi. Ini ulama sunnah, tapi kalau Ibnu al-A'rabi ini ulama sufi. Ulamanya para sufiyun, ahlu tarekat. Yang diantara salah satu ucapannya adalah bahwasannya surga, ya, itu berkapling-kapling, dan dia diantara salah satu penghuni kapling surga tadi. Jadi barang siapa yang pengin kapling di surga, daftarnya ke dia. Aukamakol. Masya Allah. Nah, ini diantara doktrinnya tarekat-tarekat yang ada. Itu yang sufi. Tetapi kalau Ibnul A'rabi yang pemakai alif dan lam, Ibnul A'rabi ini adalah ulama sunnah. Diantara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu diantara pengertian yang beliau sampaikan tentang makna hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, tidak selayaknya ditinggalkan. Mengerjakannya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah yang ditekankan. Fal aula minasid, satu dari yang enam adalah assalamu alaihi inda mulaqatihi, mengucapkan salam kepada muslim ketika engkau berjumpa dengan mereka. Liqaulihi idza laqitahu fasallim alaihi, karena hadis berdasarkan ucapan Rasul, jika engkau berjumpa dengan muslim maka ucapkan salam. Loh, bagaimana kalau kita tidak tahu? Kalau kita hidup di negeri muslim, kita hukumi keumumannya mereka muslim. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh memulai mengucapkan salam terhadap orang kafir. Ya, orang muslim tidak boleh, ya, mengawali salam jika bertemu orang kafir. Mereka tidak berhak untuk diucapkan salam pada mereka. Maka di sini, bagi kita yang bekerja di instansi-instansi yang dipimpin oleh orang-orang kafir, maka tunjukkan izzahnya seorang muslim. Ya, tunjukkan izzahnya, kemuliaannya seorang muslim. Mereka yang harus menghormati kita. Ya. Taib. Bukan kita yang, ya, memuliakan mereka. Semestinya mereka yang harus memuliakan kita dan bukan kita yang memuliakan mereka. Kenapa? Karena mereka kafir dan hidup di negeri muslim. Jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang mengawali salam jika bertemu dengan mereka. Ganti salam kita dengan salam-salam yang adi, biasa. Kalau itu harus. Ya, kalau itu apa? Harus. Kalau tidak maka biasa. Dibiasakan mereka duluan kalau bisa. Jangan dibiasakan kita, ya, mendahului salam. Dalam artian mendahului dengan mengucapkan penghormatan pada mereka. Tidak layak. Ya, dibiasakan yang seperti itu. Jangan sampai kita di hadapan orang kafir seperti tikus di hadapan kucing. Merasa takut. Sehingga kita akan terjatuh ke dalam mudahana. Apa itu mudahana? Menyampingkan agama kita dalam rangka untuk meraih simpati orang kafir. Ya, kita tanggalkan agama kita dalam rangka untuk memperoleh sedikit dari bagian dunia, memperoleh dari perhatian-perhatian orang kafir. Jangan sampai terjadi mudahana, ya, dengan mereka. Ini kalau kita berjumpa dengan muslim, maka yang terbaik, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Tetapi kalau jumpa orang kafir, tidak boleh kita mengawali mengucapkan salam. Jadi kalau kita hidup di negeri kafir, ya, maka jangan kita menebar salam di sana. Tetapi kalau kita hidup di negeri muslim, maka tebarkan salam. Ya. Taib. Karena keumuman dan hukum secara umum, kalau kita di negeri muslim adalah muslim. Bahkan berapa banyak kita karena saking takutnya pengen menegur orang, khawatir dia non muslim, kemudian kita langsung mengucapkan ya sesuatu ucapan yang bukan salam, kita ditegur sama mereka. Ya, sudah kita pakaian seperti muslim tapi apa? Enggak salam. Pak, salam dulu. Ya. Nah, salam asalnya. Nah, adapun ketika yatabayyan wa yadhhar annahu ghairu muslim fa amrun akhar. Adapun ketika tampak dia ternyata bukan muslim, ya, maka ini urusannya di belakang. Ini hukum asal. Baik, wal amru dalilun ala wujubil ibtida'i bisalam. Perintah dalam hadis ini sebagai dalil bahwasannya memulai dengan salam hukumnya wajib. Jadi kalau ada dua orang muslim bertemu, siapa yang terbaik di antara mereka? Man yabda'u bisalam. Di antara salah satu yang memulai salam. Anda dengan sahabat Anda, mana yang terbaik? Yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi memulai dengan salam hukumnya wajib. Illa annahu naqala Ibnu Abdil Bar wa ghairuhu anal ibtida' bisalami sunnah. Tetapi di sana ada nukilan yang lain. Ini beliau menjelaskan sesuai dengan kaidah usul. Jadi kalau kita menemukan pada sebuah lafaz Al-Qur'an maupun lafaz ahadits yang di sana menyebutkan perintah harus begini, harus begitu, seperti ini, ya, maka maknanya perbuatan itu adalah wajib. Sampai nanti ada sesuatu yang memalingkan dari kewajibannya menjadi sunnah atau mustahab. Seperti di sini. Asal muasal mengucapkan salam ketika berjumpa hukumnya wajib. Kenapa? Karena dipahami dari perintah. Idza laqitahu fasallim. Kalau engkau jumpa dengan sahabatmu, ucapkan salam. Perintah apa bukan ini? Perintah. Nah, hukum asal perintah wajib. Sampai ada yang memalingkan. Maka di sini beliau menyebutkan nukilan dari ulama yang lain, di antaranya adalah Ibnu Abdil Bar. Ya, kita juga harus membiasakan mendengarkan nama-nama ulama-ulama kita. Jangan sampai kalah dengan nama-nama pemain bola, sampai dihafal itu. Ya, sampai dihafal itu binatang-binatang film. Saking karena tidak maksud menghafal, tapi setiap hari dengar sampai mutqin nama-nama itu. Ya. Justru ulama-ulama kita sebagai pembimbing kita, pelita ummah, malah kita sama sekali enggak ada satupun yang kenal. Kenapa? Karena memang jarangnya orang yang menyebut-nyebut. Beda kalau dengan binatang-binatang film atau dengan pemain-pemain bola. Itu karena kita enggak niat menghafal pun, karena tiap hari melihat, tiap hari nonton, tiap hari lihat kaos tulisannya itu, ngelihat spanduk tulisannya itu, sehingga apa? Tetapi kalau yang seperti ini, Ibnu Abdil Bar, mana ada di kaos-kaos kita? Mana ada di spanduk-spanduk jalan? Ya, enggak ada. Mana ada di televisi-televisi? Surat kabar, enggak ada. Ini diantara apa? Makar-makar Yahudi dan Nasara untuk memalingkan kaum muslimin dari ulama-ulama mereka. Jadi jangan disangka surat kabar yang kita baca itu menambah pengetahuan. Justru malah apa? Menambah kemerosotan agama kita. Cukup Al-Quran, kabar orang dahulu sampai sekarang ada semuanya. Koran-koran itu kita tidak jelas siapa yang nulis. Benar apa tidak berita di Inggris seperti ini? Benar enggak kalau Inggris kayak gitu? Bisa jadi itu hanya sekedar opini untuk menggerakkan arah laju ya pemikiran masyarakat ke dalam apa yang diinginkan oleh sebagian golongan. Kaum Syiah, ya, kaum orientalis, ya, kaum sekuleris, pluralis, dan lain sebagainya. Surat kabar itu rata-rata semuanya kadibat, kedustaan-kedustaan. Apalagi zaman yang semakin subhanallah, semakin hari semakin tambah rusak dan terpuruk akidah ummah. mulai dilancarkan komunisme, ya, mulai terang-terangan sebagian masyarakat Indonesia berani memakai kaos berlambangkan komunisme, paluarit, ya, dan bahkan buku yang dulu dilarang semenjak pada zamannya Hamzah Has sekarang mulai dicetak ribuan. Buku Aku Adalah Anak Komunis disebar, ya. Dan bahkan yang baru-baru ini juga mulai dimunculkan kebebasan dalam berekspresi, seperti pengen dilegalisasi praktek homoseksual. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Nah, apa sebabnya? Jauhnya mereka dari din, jauhnya mereka dari sosok-sosok soleh, ulama-ulama mereka. Remaja, ya, yang sedang memang panas-panasnya untuk berekspresi diberikan lahan, ya, ya akan semakin menjadi kebiasaan jelek mereka. Dan rata-rata remaja yang ada di Indonesia ini remaja kafir apa remaja muslim? Remaja muslimi, ya. Dengan maraknya stasiun-stasiun televisi, dengan maraknya acara-acara yang disyuting langsung live-live kemudian ditayangkan di televisi, remaja-remaja muslim yang bodoh-bodoh ini semangat. Wah, ini modern, kita harus hadir di acara itu, harus hadir di acara ini, itu kita nanti akan di live-kan di televisi, keluarga kita akan nonton. Nonton dia joget senang, terkenal. Nonton dia di syuting. Sekedar di syuting tak jadi penonton senang. Bukan jadi pemainnya, di cuma nonton. Ya saking bodohnya, bangga. Apa kepandaian, keahlian dia enggak ada, keahliannya nonton, bengong. Domblong kalau orang Jawa. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, nanti hostnya kita ngomong gini, ayo ikut-ikutan. Itulah remaja muslim yang jahil-jahil bin bodoh. Apa lulusannya? SMA. Apa lulusannya? Kuliah. Kuliah tapi tiap hari nongkrong di lapangan. Enggak menciptakan suatu, ya, hal yang baru enggak? Kuliah statusnya, ilmunya anak TK, ya, ilmunya anak TK, masih mending anak TK. Kalaupun dia enggak punya adab, wajar anak kecil lah dia, ya, sudah kuliah mahasiswa, ya, tapi adabnya kayak anak-anak kecil, ya, mudah untuk di tipu, mudah untuk dibawa, mudah terkena tiupan-tiupan setan, seruan-seruan untuk, ya, kemaksiatan. Ini mereka, jauhnya mereka dari para ulama-ulama mereka. Walhamdulillah, kita di samping kesibukan-kesibukan kita, kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal salah satu di antara nama-nama ulama kita. Nah, ini merupakan nikmat yang besar. Ya, merupakan nikmat yang besar. Bahkan kita dengar sendiri dari lisannya mereka, orang-orang yang terpukau dengan kehidupan dunia. Jadi agama ini, ya, ujung-ujungnya hanya untuk meraih dunia. Kalau dapat dunia berarti dia itu orang yang sudah berhasil. Kalau tidak berarti dia belum berhasil. Jadi kalau mau shouting itu, ya, harus sholat, harus ikhlas, harus sabar, nanti dapat duit. Jadi ikhlasnya, sabarnya, sholatnya itu hanya untuk mencari duit, bukan untuk mencari surga. Enggak ada bayangan sama sekali surga itu, enggak ada. Ya, puasa Senin Kemis, apa tujuannya? Biar lulus. Ya, jadi pegawai, ya, gajinya 10 koma. Maksudnya apa? Kalau tanggal 10 koma dia. Ya, kalau belum gajinya 10 koma, belum dikatakan sebagai orang. Harus 10 koma sekian. Ya, kalau tanggal 10 sudah mulai, ya, kayak cacing. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita itu. Ustadz-ustadznya juga tidak beres. Ngomong asal ngomong. Sudah terlanjur dipercaya oleh kaum muslimin yang memang ternyata setipe dengan dia. Ya. Yang baru-baru ini ustadz siapa, Maulana apa siapa itu. Masya Allah. Ustadz lebay. Ustadz kan jahil. Nah, yang dikenal yaitu kodolo kok yang dikenal ini sosok-sosok ustadz yang memang mereka itu bukan cerminan yang baik. Ustadznya pun ustadz artis, bukan ustadz yang membina umat. Sehingga ya wajar kalau umatnya ya kayak gitu. Ya, berbicara Islam seakan-akan ya menampilkan Islam, ternyata itu bukan Islam. Nah, kenapa sosok-sosok yang seperti itulah ya yang menjadi kiblat mereka, berbeda dengan sosok-sosok para ulama zaman dahulu, Ibnu Abdul Bar dan juga yang lainnya, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi ya, dan juga yang lainnya, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Auza'i, Ats-Tsauri. Mana kenal kita nama-nama mereka? Sama sekali belas enggak kenal. Dinukilkan dari beliau, anal ibtida' bisalami sunnah, memulai dengan salam, assalamualaikum, hukumnya sunnah. Wa anna raddahu fardun, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Dan ini yang dipegang oleh sekian banyak para ulama. Memulai hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Ya, sehingga di sebagian ya faedah menyebutkan mencuri salam itu afdol. Mencuri salam. Jadi kalau ada orang salam kita jawab tanpa sepengetahuan mereka. Ya, mencuri salam. Dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya, tanpa sepengetahuan yang mengucapkan. Nah, ini yang dipegangi oleh sebagian para ulama bahwasannya memulai dengan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya fardun, wajib. Wa fi sahihi Muslimin marfu'an al-amru bil ifsa'i salami wa annahu sababun litahab. Disebutkan dalam Sahih Muslim yang marfu', hadis, kalau dikatakan hadis marfu', ini disandarkan kepada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi hadis marfu, hadis ini adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Apa diantaranya faedah dalam hadis tadi? Al-amru bi'ifsha'is salam, perintah untuk menebar salam, ditebar salam. Ya, kalau kita orang Jawa diiringi dengan salam, kalau mau izin atau mau pamit, kula nuwun assalamualaikum. Wah, saya kan bukan santri ustaz, malu kalau pakai assalamualaikum nanti dianggap sok soleh. Naam, Anda bukan seorang santri tapi Anda itu muslim. Ya, Anda itu muslim. Jadi kalau muslim ya harus sesuai dengan perintah. Ya. Seorang muslim harus sesuai dengan Islam. Ya, alhamdulillah kalau sekarang budaya-budaya salam sudah mulai. Ya. Budaya-budaya salam sudah mulai kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian mereka sudah tidak ada haya, rasa malu untuk mengucapkan assalamualaikum, mengganti ucapan kulon wun dengan assalamualaikum. Sunda ya punten menjadi assalamualaikum, atau dibarengkan punten assalamualaikum. Seperti itu. Nah, jadi masalah salam itu bukan hanya urusannya santri. Kalau enggak santri enggak salam. Ya memang yang pengen surga santri. Anda enggak pengen masuk surga? Pengen kan? Ya pengen. Nah, inilah thariqah menuju surga. Wah, saya kan bukan orang soleh, jadi mah ya semau saya sajalah. Yang umum-umum saja ya. Kalau yang umum ya neraka, silakan. Ya. Kalau mau jadi orang umum ya neraka, karena neraka itu tempatnya orang umum. Bukan tempatnya muslim. Muslim tempatnya di surga. Iya kan? Ya, kalau mau jadi orang umum ya silakan, enggak ada yang melarang. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami sudah tunjukkan di hadapan kalian wahai manusia, jalan syukur, jalan kufur, silakan pilih. Ya, seperti itu. Nah, maka jadilah kita ini, pribadi kita khususnya, menjadi cerminan-cerminan seorang muslim. Jangan malu dengan Islam. Ya. Karena sekarang itu sudah berbagai macam media berusaha untuk ya, menenggelamkan Islam, menganggap Islam sebagai sebuah ya peradaban masa lalu. Tidak pantas untuk ditimbulkan dan dimunculkan kembali, tidak pantas. Sehingga kaum muslimin malu. Pakai peci, malu. Pakai sarung, malu. Ya, pengin salam, malu. Ya. Pengin ke masjid, malu. Coba kalau diperhatikan itu. Pemuda-pemuda muslim yang hijrah, ya hijrah menurut mereka dari desa ke kota, ya, menjadi para karyawan dan pegawai. Coba kalau antum lihat pada ketika salat jamaah, apakah mereka keluar pintu? Lah. Tidak pada sholat ternyata. Hijrah. Padahal hijrah itu apa? Dari maksiat ke taat. Kalau di sini hijrah urbanisasi. Dari desa ke kota. Ya, hanya untuk meraih sesuap nasi. Dikumpulkan. Dia rela makan di warteg-warteg, uangnya dikumpulkan untuk bangun rumah di desa. Sengsara dia. Rumah yang pakai siapa, yang kerja siapa. Ya. Siapa yang pakai rumah-rumah gedung di desa itu? Ya tetangganya yang rawat. Adik-adiknya dia di kota. Direwangi prihatin. Ya, makan tempe kadang pagi. Beli 2.000 untuk pagi sama sore sama sambel. Ya. Uangnya dikumpulkan untuk bangun di rumah. Siapa yang nempati? Orang lain. Sengsara dia. Ya. Wah, tapi itu sudah jadi jempol. Nah itu loh anaknya berhasil. Oh, berhasil apaan? Di kota cuma makan tempe kok berhasil. Ya. Nah. Gak bisa menikmati. Itu dunia. Nah. Ya, bukan berarti meremehkan. Anak juga makan tempe dan bahkan lebih sengsara mungkin. Maksudnya apa di sini? Dunia itu bukan tujuan. Kalau sekedar itu. Ya, kalau seandainya kita harus meninggalkan ibadah demi untuk seperti ini, kita meninggalkan Islam, maka kita menjadi orang yang rugi. Nah, dunia enggak dapat. Yang penting kalau masa tuanya bisa menikmati rumah yang dia bangun. Kalau sudah mati, ya kecelakaan kerja, tabrakan, demo, kelempar batu temannya, ya. Apa yang dia nikmati? Sengsara. Islam tidak ada, dunia enggak dapat. Surga enggak jelas, neraka pasti kalau dia mati dalam keadaan maksiat. Ya, anak Allah kan Maha Pengampun. Jangan gitulah Ustaz, ya. Ya sudah, serahkan kepada Allah urusannya. Nah, jadi kita harus berusaha bagaimana supaya ya diri kita ini berada di atas adab Islam, tidak malu dengan Islam dan bahkan harusnya bangga dengan Islam. Nah, enggak rendah di hadapan orang-orang kafir. Ya, enggak rendah di hadapan orang-orang bodoh. Tebar salam. Nah, tengah-tengah mereka. Kenapa? Wa annahu sababun litahab. Tebar salam itu salah satu di antara sebab tebar cinta. Ya, saling mencintai. Ya, lega rasanya kalau kita disalami oleh orang itu, kayak-kayak kita dihormati walaupun sebenarnya sekedar biasa, tetapi masya Allah. Ini sunnah tebar salam. Tahab, saling mencintai. Saling bisa menimbulkan keakraban. Ya, antara satu dengan yang lain. Wa fi sahihaini anna afdhala a'mali it'amu ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Di dalam Sahihain Bukhari Muslim beliau menyebutkan amalan yang paling afdol adalah engkau beri makan fakir miskin. Ya, kalau di Arab sana ada budaya saling ngundang, ngundang makan. Jumat ini kita diundang ke fulan. Sekedar makan-makan, habis makan pulang, gantian diundang fulan, diundang sini, undang sana, undang sini, masya Allah. Kalau kita undangan makan, kalau syukuran 7 hari, 1000 hari, bancaan, syukuran. Kalau enggak syukuran, belas enggak pernah makan, diundang. Ya. Itu pun acaranya enggak jelas apakah syar'i atau tidak syar'i. Ya, kalau pengen undang makan, tidak perlu pakai acara-acara embel-embel naikin hubungan karena apa punya rezeki, silakan undang makan. Selain Anda bisa mengakrabkan dengan saudara Anda, dengan masyarakat Anda, Anda mendapatkan pahala yang afdol di antara amalan-amalan. Jadi enggak harus nunggu acara apa kalau pengin ngundang makan. Ya, enggak harus nunggu ada acara tertentu kalau pengin undang makan. Silakan, saya punya rezeki alhamdulillah. Ya, beli apa, undang ya kita makan. Alhamdulillah. Anda bisa akrab dengan saudara Anda. Ya. Dan hati itu akan semakin lekat kalau sering diberikan kebaikan. Iya, Banda? Iya. Ya. Kalau jarang diberikan kebaikan, hati ini akan jauh. Ya. Anda akrab dengan fulan karena apa? Saling ngasih manfaat, masya Allah. Nah, sehingga para ulama disebutkan dalam sebuah syair mereka, tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha. Hati itu akan diperbudak oleh seseorang yang banyak memberikan kebaikan. Nah, kalau Anda pengin dakwah ke masyarakat, Anda tidak ada andil ke mereka, wala ngundang makan, wala ngundang ngeteh, wala ngopi, ngomong ya cuma kowar-kowar, ya enggak akan diterima. Alah. War-kowar dan duit aja pelit misalnya. Diremehkan sama mereka, beda kalau dakwahnya dengan santai. Enggak perlu kita khutbah, enggak perlu kita ceramah, enggak perlu kita tablik akbar misalkan. Cukup kita baik sama masyarakat, ada rezeki fadhil. Ayo kita makan bareng, ayo kita ngeteh bareng. Ya. Taib hati ke hati. Masya Allah. Simpati manusia. Nah, kalau Anda enggak ada kerja nyata dalam dakwah, ya tidak bisa menimbulkan simpati masyarakat, ya jangan harap mereka akan menerima dakwah kita. Membaur dengan mereka. Ini juga penting antara ikhwah, ya. Di samping kita berkumpul seperti ini dalam ta'lim-ta'lim, ya, kita berkumpul di suatu acara yang lain yang bisa lebih mendekatkan hati-hati kita dengan kebaikan-kebaikan tentunya. Nah, dengan ma'ruf, perkara-perkara yang ma'ruf tentunya. Menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Dan itu bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang tercela. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita dapatkan dalam hadis kuntu indan nabi alaihi salatu wasallam. Kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan dulu aku bersama nabi, dulu aku di sisi nabi. Bukan ketika ceramah Anda, ketika sedang duduk bersama, ketika sedang duduk di masjid, ketika sedang di luar masjid. Ya. Jadi jangan diimajinkan, jangan digambarkan kalau yang baik itu yang ngaji pulang, ngaji pulang, ngaji pulang. Ya. KKN-nya kapan? Antum Anda mengerjakan amalan itu kapan? Ya, karena agama itu bukan teori, tetapi butuh praktek dan amal. Maka di antara salah satu teori adalah memberi makan. Ya. Walaupun sekedar teh, sekedar kopi, secangkir kopi sama ya, kue kecil-kecilan, masya Allah nikmat. Ya. Akhirnya ketika diajak ta'awun gampang, oh ya masya Allah, insya Allah saya datang. Enak tadi. Ya. Ketika diajak suatu kegiatan, ayo, bismillah. Ada kesemangatan saat itu. Beda kalau enggak pernah duduk bareng, enggak pernah ngobrol bareng, kesemangat pun enggak muncul di sana. Kurang. Ya. Nah. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh asatidah kita, seperti yang diceritakan Ustaz Luqman. Ustaz Luqman ini dikerjakan juga oleh Al-Ustaz Ahmad Khadim di Malang. Ya, ketika beliau hendak berdakwah kepada masyarakat, terkadang ngobrol di luar pintu. Ayo Pak, kita ngopi dulu ke rumah. Ya. Kalau orang awam sengaja kita suruh duduk seperti ini, ah boro-boro. 5 menit saja sudah resah mereka, gelisah. Jadi enggak hanya menunggu pacar, ngaji pun juga ternyata ada resah, gelisah. Duh kok enggak selesai-selesai, lihat sana, lihat sini. Kecuali yang biasa-biasa mungkin ya. Kalau yang enggak biasa mungkin yang baru hadir dalam majelis, itu 5-4 jam aja sudah rasanya panas semuanya. Jadi jangan heran kalau Anda besok jadi ustaz, diundang di PT-PT, itu sebelum ngomong sudah tulisi durasi waktu 15 menit. Plus sholat. Terus suruh khutbahnya ini apa yang disampaikan? Sholatnya apa yang suruh baca? Kita mau pulang lagi, tadi kita dijemput, enggak pulang ini kok maksa. Nah, ya karena emang mereka enggak biasa kayak gitu. Coba kalau kerja sambil berdiri itu satu jam, apa satunya ngeborin besi, satu jam itu enak, enggak kerasa badan capek wala. Tapi kalau suruh duduk dengerin kajian 15 menit, itu kayak dibakar. Dibakar dalam api. Resah. Ya karena emang ibadah itu kalau enggak menguntungkan ya enggak ibadah. Maka kalau seperti itu keadaan, kita cari yang lain yang kira-kira kita bisa beribadah dengan ikhlas, seperti memberi makan pas tanggal muda. Masya Allah. Jangan hura-hura sendiri, ya beli ayam bakar sendirian sampai nggak habis dibuang. Di sana teman-temannya yang fukara makan tempe aja sisa kemarin. Ini ayam bakar sampai dibuang-buang, ya kan nggak? Coba kalau tadi ngundang tetangganya teh, mungkin ada 10 orang tadi kita kebagian daripada kita makan ayam bakar sendiri atau ikan bakar sendiri. Ya, iya benda. Iya. Nah, inilah dakwah. Dicontohkan pada mereka. Sehingga orang yang tadinya bakhil untuk berkorban, ketika melihat yang lain seperti itu akan terungkap. Oh, Masya Allah. Teman-temanku ini orang baik-baik. Ya, dia pun malu. Ini diantara amalan yang afdol. Wa taqra'us salam. Demikian juga diantara amal yang afdol adalah engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Naam. Tentunya pada waktu-waktu yang tepat. Ya, pada keadaan-keadaan yang tepat, jangan berjalan ke pasar setiap ya pedagang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya ini namanya enggak punya kefik, enggak punya fik, enggak punya fikih namanya. Jadi lihat. Ya. Jangan sudah pakai peci, imamah gede, tasbih, assalamualaikum, assalamualaikum. Sana enggak jawab, sini enggak nengok. Ya, orang itu gila apa ya? Nah, sekarang kan kayak gitu, kalau ada orang sakit ke Islam-Islamnya rada tinggi dibilang gila. Nah, itu orang gila masuk pasar. Itu ngamalkan ilmu enggak kuat jadi gila. Nah, ini di antara sebagian orang awam itu kalau kita mondok. Itu ada yang di rumah itu dia menjadi diem, enggak mau ngomong, wah itu di pondok. Mungkin di pondok suruh ngamalkan ilmu apa terus dia enggak kuat jadi kayak gitu. Ini pernah terjadi dan bahkan itu pada diri saya sendiri. Ya. Waktu kemarin kita mondok, waktu masih di Ciamis pulang, pas kotorlah kena entah kena migrain atau apa sampai seminggu. Ini tuh kuakinya subhanallah sampai enggak tahan. Jadi mulai jam kalau sudah matahari naik, tek, langsung sih nut nut nut sampai kepala itu dipukul enggak kerasa. Ya, orang tua geger. Oh, biasa tetangga, wah itu ngamalkan ilmu itu enggak kuat. Jadi kayak gitu. Ya, subhanallah orang awam. Kaum muslimin. Jadi sangkanya kalau Islam itu ilmu-ilmu yang butuh tirakat. Islam itu ilmu yang biasa santai, enggak perlu puasa ngalong, enggak perlu puasa mutih. Ya, makan sekenyangnya. Tapi jangan lupakan yang lain. Jangan Anda kenyang, saudaramu lapar, jangan. Silakan. Dan ucapkan salam kepada yang Anda kenal dan tidak ya yang dikenal. Tapi dengan cara yang ma'ruf tadi. Satu lagi, enggak apa-apa, kelamaan. Bahasa Arabnya enggak usah lama-lama karena sudah mulai nanjak gunung. Bahasa Arabnya karena mulai percakapan panjang sebagian mulai menanjak, ya. Kalau nanjak itu kan pelan-pelan. Kalau kelamaan nanti malah merosot. Enggak mau belajar maksudnya. Qala Ammar, "Tsalatsun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Tiga perkara. Kata Ammar, barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini pada dirinya, dia telah mengumpulkan iman. Apa yang pertama? Insafun min nafsik. Bijaksana pada dirimu. Insaf, bijaksana. Adil. Wa badrus salami lil alam. Engkau tebar salam di alam ini. Wal infaqu minal iktar, engkau memberikan infak dalam keadaan fakir, dalam keadaan engkau sempit tetapi masih ada infak yang engkau berikan untuk orang lain. Wa yalaha min kalimatin ma ajma'uha lil khair. Wa yalaha, waduh seandainya dari kalimat yang ini, seandainya apa, wa yalaha min kalimat, betapa Ya, bagusnya kalimat ini mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan. Bijaksana, tebar salam, dan infak kepada manusia walaupun dia dalam keadaan sempit. Wallahu ta'ala alam sawab.